Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pengajian kita dari pembacaan kitab hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-28. Telah kita jelaskan makna dari sebagian hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umat ini dengan beberapa wasiat. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allahu jalla wa ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah atau wasiyah yang berikutnya adalah wasiyah untuk senantiasa mendengar dan ta'ah kepada pemimpin, kepada penguasa yang telah diberikan amanah untuk mengemban kepemimpinannya dan untuk mengatur masyarakatnya. Maka kewajiban bagi masyarakat agar mereka senantiasa dan mendengar dan ta'ah selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dan sesungguhnya, siapa di antara kalian yang masih hidup, yang diberikan umur yang panjang, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Perselisihan, perpecahan, perbedaan-perbedaan pendapat itu akan muncul setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengabarkan itu, dan ini termasuk di antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian dan tanda-tanda kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah rasul utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau menyampaikan berita-berita yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, yang belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan tentang dua golongan dari kalangan umat ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, sinfani min ummati lam arahuma, ada dua kelompok dari kalangan umatku yang aku belum pernah melihat keduanya. Adapun yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas. Kelompok yang pertama yang aku belum pernah melihat adalah munculnya orang-orang yang mereka memegang cambuk-cambuk, cemeti-cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia dan menzalimi mereka. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. Kelompok yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang berpakaian namun mereka telanjang. Mereka berpakaian dari satu sisi namun pada hakikatnya mereka telanjang. Para ulama menjelaskan yakni mereka berpakaian dengan menutupi sebagian aurat dan membuka sebagiannya. Tidak sempurna dalam berhijab, berjilbab. Sebagian mereka juga ada yang menjelaskan bahwa mereka berpakaian akan tetapi pakaian tersebut tipis dan ketat sehingga menampakkan lekukan tubuhnya, menampakkan bahagian dalam dari tubuhnya. Maka semua ini termasuk ke dalam keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kasiyatun ariyat. Mereka adalah para wanita yang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka itu telanjang. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Makai sanggul-sanggul di atas kepala mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka ini tidaklah masuk ke dalam syurga. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan baunya syurga. Dan sesungguhnya bau syurga itu didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan salah satu berita yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya dari kalangan umat beliau orang-orang yang seperti ini keadaannya, dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Beliau mengabarkan tentang berita-berita yang akan terjadi. Adanya dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang bertikai. Lalu kemudian didamaikan oleh anak beliau ataukah cucu beliau. Yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan, inna bni hadha sayyid. Wasayuslihu Allahu ala yadaih. Baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, adalah seorang sayyid, seorang pemuka, seorang pemimpin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui tangan beliau dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Demikian pula berita-berita yang terjadi pada akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Terkhusus berita-berita yang besar yang akan terjadi pada akhir zaman yang akan menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat tersebut. Termasuk di antara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perselisihan, perpecahan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan para perawi-perawi kitab yang lainnya yang diriwayatkan dari berbagai sahabat, dari Anas bin Malik, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, mereka seluruhnya meriwayatkan hadis tentang terpecahnya umat ini. Beliau mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah kulluha fin nari illa wahida waftaraqatil nasara ala 72 firqah kulluha fin nari illa wahida wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahida. Telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok, yaitu mereka yang komitmen berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berpecah pula kaum Nasara menjadi 72 kelompok. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan, yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka kecuali satu yang mendapatkan keselamatan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Kelompok satu-satunya kelompok yang mendapatkan keselamatan itu yang mana wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiyal jamaah." Yang selamat itu adalah al-jamaah. Dan makna dari al-jamaah ini dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, "Hiya ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Siapa saja yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Siapa saja yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Inilah golongan satu-satunya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan mendapatkan keselamatan. Dan di dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan munculnya pertikaian yang banyak, akan munculnya perselisihan yang banyak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan umatnya begitu saja. Rasulullah menjelaskan akan munculnya pertikaian, akan munculnya perbedaan, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan makhraj, menjelaskan kepada kita jalan keluar dari perselisihan itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan menjadi pedoman dan pendirian kita dalam menghadapi berbagai macam perpecahan, perselisihan, dan perbedaan-perbedaan yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Maka hendaklah kalian berpegang teguh. Alaikum. Alaikum di dalam bahasa Arab ini namanya isim fi'il amr. Dia sebuah isim tapi memberikan makna fi'il amr, perintah. Dan itu sangat banyak di dalam bahasa Arab. Ada kalimat-kalimat yang pada hakikatnya itu isim tapi mengandung makna kata kerja. Padahal dia adalah isim. Termasuk di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa la taqul lahumā uffin." Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu adalah termasuk isim fi'il mudhari'. Yang artinya atadajjar, yakni yang menunjukkan seorang itu gusar, tidak senang, membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Demikian pula di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum, alaikum maknanya ilzamu, hendaklah kalian komitmen, berpegang teguhlah kalian, kokohlah kalian bisunnati, terhadap sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidun, yang mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita keluar dari perselisihan tersebut. Karena perselisihan ini tidak akan bisa dihindari. Walaupun manusia berusaha untuk menyatukan mereka, niscaya tidak akan mungkin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Apabila engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini dari hartamu untuk menyatukan hati-hati mereka, kalian tidak akan mampu, karena yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan akan munculnya itu. Perpecahan itu akan terjadi. Dan benar-benar terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita singgung pada waktu yang lalu munculnya berbagai firqah. Ada Al-Khawarij. Kelompok Khawarij ini terpecah-pecah lagi. Dan kelompok Khawarij ini tidak punah sampai sekarang, bahkan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa mereka ini akan terus, ya, akan terus keluar. Tidak akan berhenti kelompok Khawarij ini. Ketika dihabiskan satu kelompok, maka akan muncul lagi kelompok yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullama kharaja qarnun quti'a." Setiap kali keluar tanduk mereka, keluar kekuatan mereka, maka dibabat habis lagi mereka itu. Namun muncul lagi, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berkali-kali beliau mengatakan, setiap kali kelompok ini muncul, maka ditumpas lagi, muncul lagi, ditumpas lagi, dan begitu seterusnya sampai mereka akan keluar pada akhir zaman di saat munculnya Dajjal, maka mereka akan mengikuti barisannya Dajjal pada akhir zaman. Ini terjadi. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya, Asy'iah 72 kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat dari kalangan para ulama dalam memahami 72 kelompok yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 72 kelompok ini, 72 ini adalah mereka-mereka yang masih tergolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mereka adalah orang-orang yang tidak sampai keluar dari Islam. Kesesatan dan penyimpangan mereka tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Adapun yang telah keluar dari Islam, kelompok-kelompok ada yang mengaku pimpinannya sebagai nabi, sebagai rasul, ya, dan mereka mati dalam keadaan demikian, maka mereka ini tidak tergolong di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memahami secara umum, ya. Di antara 72 kelompok ini ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang masih di dalam Islam. Ada yang telah keluar dan hukumnya kekal di dalam neraka, ada yang tidak. Namun yang zahir bahwa yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu ummati," dan akan berpecah umatku. Dinisbahkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu adalah ummatul ijabah. Sehingga 72 kelompok ini akan muncul nanti sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita saksikan sedemikian banyak dari kelompok-kelompok tersebut bermunculan. Lalu apa solusinya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak memperdulikan? Ya sudahlah, kita masa bodoh dengan perpecahan yang terjadi. Ya. Ya sudahlah, tidak perlu kita bahas perselisihan itu. Ya sudahlah, mari kita saling memberikan uzur apabila kita saling berselisih. Apakah seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ternyata bukan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Apa yang beliau ajarkan kepada kita itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidun. Pada saat terjadi perselisihan di antara kalian, inilah jalan keluar satu-satunya. Inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari fitnah yang terjadi. Dan ini perintah dari Allah dalam surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah. Hendaklah kalian taat kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu. Kembalikanlah perselisihan itu. Ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud kembali kepada Allah, yakni kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada Rasul di saat beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka kembali kepada sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis yang telah beliau tinggalkan untuk umat ini. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu adalah merupakan kebaikan dan yang paling baik akibatnya. Maka kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, ini adalah merupakan makhraj, jalan keluar yang terbaik bagi seorang muslim. Dalam perkara apa saja? Dalam masalah tauhid, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, hukum-hukum fikih. Ketika terjadi perselisihan, maka jalan keluarnya adalah mari kita merujuk kepada Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keluar yang terbaik. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang ini kita melihat bahwa masing-masing mereka itu tidak pernah terlepas dari pernyataan kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Saya kira ini adalah merupakan pernyataan setiap muslim. Ya, sebab kalau dia mengingkari salah satunya, maka berarti dia telah mengingkari Islam itu sendiri. Barang siapa yang mengatakan kita kembali kepada Al-Qur'an saja, namun kita tidak mengamalkan sunnah, maka ini namanya ingkarus sunnah, dan ingkarus sunnah bukan dari kaum muslimin. Yang kita bicarakan adalah mereka-mereka yang masih berada di ruang lingkup sebagai muslim, yang masih menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, yang telah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talaqtu fikum amrayni la ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira setiap muslim meyakini ini. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang, masing-masing dari mereka selalu mengakui bahwa memang kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun yang menjadi permasalahan adalah munculnya berbagai macam kelompok yang juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka tidak mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman yang benar. Ya. Masing-masing mereka memahami sendiri-sendiri. Ketika membahas Al-Quran, yang satu memahami dengan satu pemahaman, yang lain juga memahami dengan pemahaman yang lain. Berbeda-beda cara pandang, berbeda-beda cara berfikirnya. Ketika dihadapkan pada mereka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu juga. Itu pemahaman Anda. Kalau pemahaman yang lain tidak seperti itu. Sehingga muncul istilah ada pemahaman tekstual, pemahaman kontekstual. Ada pemahaman zaman kuno, ada pemahaman yang bisa diterapkan pada zaman sekarang. Ya, kalau pada zaman dahulu memang penerapan ayatnya itu lidzakari mitslu hadzil unthayain. Dalam pembagian warisan, satu laki-laki mendapatkan dua bahagian dibandingkan dengan wanita. Ya, kalau diterapkan pada zaman sekarang berbeda keadaannya dengan zaman dahulu. Kata mereka zaman dahulu wanita itu terkungkung. Kalau zaman sekarang wanita banyak yang ya istilahnya emansi. Jangan sampai salah sebut ya. Emansipasi ya. Nah. Ya, banyak para wanita yang menjadi wanita karir, wanita profesi, berprofesi misalnya. Sehingga beda keadaan dengan zaman yang dahulu. Mesti disamakan kalau sekarang. Nah, apakah yang seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pakai dalil Quran, pakai dalil hadis, tapi pemahamannya dari mana? Ada yang menerapkan Al-Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman mimpi. Ada yang berpemaham dengan pemahaman pimpinannya. Tidak boleh keluar dari apa yang telah ditegaskan oleh pimpinan. Sehingga ini yang menjadi perpecahan, menyebabkan terjadi perpecahan. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman yang sahih. Kalau Al-Quranul Karim itu lebih global kalimat-kalimatnya. Sehingga seorang, ya, apabila mereka tidak mengikat dengan kaedah-kaedah yang benar, mereka akan terbawa pemikirannya ke sana kemari. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan idza hajajakum bil Qur'an fahajijhum bis sunnah fa innal Qur'an hammal wujuh. Apabila ada seorang berhujjah kepada engkau berdalil kepada engkau dengan Al-Quran, maka bantah dia dengan sunnah. Karena Al-Quran itu bisa dibawa ke sana kemari. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat ini adalah merupakan ayat-ayat yang memiliki, yang bisa difahami dua makna atau lebih. Ya, dua makna atau lebih. Namun di sana ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak ada kemungkinan makna yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an, Al-Kitab. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam ayat. Ada ayat yang muhkam, yang itu adalah induknya Al-Kitab. Kenapa dinamakan induk? Yakni kalau kita mendapatkan perkara yang tersamarkan, kembalikan kepada induknya. Seperti kembalinya anak ayam kepada induknya. Dan di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang samar-samar, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka mereka sengaja mencari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dalam rangka untuk menyebarkan fitnah di kalangan umat. Mencari-cari penakwilan untuk membenarkan kesesatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina samahumullah fahdharuhum." Wahai Aisyah, apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka itu suka mencari ayat-ayat yang samar-samar itu, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang suka mencari fitnah. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Jangankan kaum muslimin, orang Nasara bisa berdalil dengan Quran. Orang Nasara. Ya, saya pernah mendapatkan ada beberapa makalah pakai dalil-dalil Quran untuk menetapkan akidah Trinitas. Iya kan? Nah, salah satunya misalnya, ya, kata mereka, itu di dalam kitabnya kaum muslim, dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Nah, ini perhatikan, Allah mengatakan kami, bukan saya. Ya. Kami itu kan bukan satu. Nah, ini enggak paham, ya. Kalau orang-orang awam mendengarkan yang seperti ini, ya. Apalagi kalau ditambah embel-embel supermi dan yang semisalnya, "Oh iya ya, betul juga ya." Nah, seorang bisa berdalil dengan Quran. Tidak mengerti apa itu makna nahnu di dalam bahasa Arab. Bahwa nahnu itu tidak mesti menunjukkan jamak. Ya, nahnu itu adalah merupakan kalimat yang walaupun satu yang menyebutkan, yang dimaksud adalah ta'zim, dalam rangka untuk mengagungkan diri. Ya. Biasanya kan satu orang, kadang-kadang seorang mengatakan kami misalnya. Dalam bahasa Indonesia juga yang seperti ini masyhur, ma'ruf. Apalagi dalam bahasa Arab. Ketika kita berhadapan dengan seorang yang terhormat misalnya, apakah dia seorang syekh atau orang tua, ya, kurang sopan kalau kita mengatakan anta. Anta ya syekh misalnya. Kurang sopan. Tapi pakai kalimat apa? Antum. Antum itu walaupun jamak, ya, tapi yang dimaksudkan satu orang untuk mengagungkan dia. Nah, yang seperti ini masyaallah muslim rahimakumullah juga pakai dalil Quran, apalagi di kalangan, ya, kaum muslimin ada saja. Naam. Orang ingin memenangkan partainya aja pakai dalil kan. Naam. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, maksudnya yang ada lambang pohonnya jangan dekati, jangan pilih itu. Pakai dalil Quran juga untuk mentahdir yang lain, untuk memenangkan kelompoknya. Nah, berarti dalam hal ini harus ada yang mengikat kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Inilah jalan keluar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Siapa itu al-khulafa'ur rasyidun? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang memasukkan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka ini adalah al-khulafa ar-rasyidun. Berpegang teguhlah kalian dengan mereka. Disebutkan mereka karena ini adalah merupakan tokoh-tokoh, khususnya empat orang kita sebutkan tadi adalah merupakan tokoh-tokoh pembesar para sahabat radhiyallahu ta'ala, orang-orang terbaiknya dari kalangan para sahabat yang mewakili para sahabat. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Ya. Padahal kalau Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kalian pada sunnahku, sebenarnya sudah cukup, kelihatannya sudah cukup. Iya kan? Tapi kenapa beliau tambah dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun? Di dalam hadis tentang perpecahan 73 tadi, ketika para sahabat bertanya, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Siapa saja yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Rasulullah tidak mencukupkan dengan mengatakan siapa yang berjalan di atas jalanku, titik, tidak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada mereka bahwa siapakah umat yang telah mendapatkan keselamatan disebabkan karena pemahaman mereka yang paling benar di dalam memahami Quran dan Sunnah. Disebabkan karena metode mereka, cara berpikir mereka, itu adalah merupakan cara berpikir yang telah diridhai Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah para sahabat. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku, untuk menjelaskan kepada umat bahwa para sahabat ini adalah merupakan cermin mereka-mereka yang hendak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena mereka ini telah memahami dengan pemahaman yang benar. Telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mengikuti mereka, cara berpikir mereka, berpemahaman seperti pemahaman mereka, maka mereka inilah yang benar-benar berada di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Perhatikan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang penyimpangan sebagian kaum, Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyimpang dari Rasul, yushaqiq, yang dimaksud yushaqiq itu, yakni Rasul berada di satu sisi, dia mengambil sisi yang lain. Rasulullah berada di satu jalan, dia mengambil jalan yang lain. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul, setelah datang kepadanya penjelasan. Lalu kata Allah, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Kami biarkan dia dengan kesesatannya, dan kami akan kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan di dalam ayat ini. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang menyimpang dari Rasul, setelah jelas datang kepadanya petunjuk, penjelasan, kami biarkan dia. Kelihatannya sudah cukup. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menambah dengan mengatakan wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya ini? Tidak ada yang lain kecuali para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah datang padanya penjelasan, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Maksudnya, kalau dia telah menyelisih para sahabat, maka itu merupakan tanda bahwa dia telah menyimpang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berada di atas jalannya para sahabat, berarti dia benar-benar berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpemahaman dengan pemahaman para sahabat, karena mereka orang-orang yang telah disaksikan kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin, ansar. Ini para sahabat semua ini. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. orang-orang Ansar, mereka yang memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan bagi mereka syurga. Ya. Siapa yang dipuji oleh Allah? Muhajirin, Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka yang tidak mengikuti sahabat, maka mereka tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr 3 ayat 1 per 1 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberikan pujian kepada 3 kelompok ini, Muhajirin, Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Ini ayat pertama pujian kepada kaum muhajirin. Orang-orang miskin yang berhijrah, yang mereka itu dikeluarkan dari kampung halaman mereka sehingga mereka harus meninggalkan harta benda mereka yang mereka cari, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Mereka melakukan itu semata-mata untuk menolong Allah dan Rasulnya. Allah nyatakan, ulaika humus shadiqun. Orang-orang itulah orang-orang yang senantiasa jujur. Yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mereka telah menempati kota Madinah lebih dahulu dengan keimanan, ya, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mereka sangat senang sekali. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka terhadap diri mereka sendiri. Walaupun mereka sendiri itu sangat butuh. Ya. Sampai ketika muhajirin berangkat ke Madinah, itu kan sempat terjadi mu'akha. Nabi SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Sehingga di antara kaum ansar, ada yang rela menyerahkan sebagian hartanya. Bahkan ada yang punya 2 istri, rela diberikan 1 istrinya kepada yang lain. Ditawarkan, subhanallah. Barang siapa yang dipelihara dari kekikilan, mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini pujian pada kaum Ansar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, yang mereka mendoakan orang-orang sebelum mereka dari Muhajir dan Ansar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Ini orang-orang yang walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Imran bin Al-Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat. Aku dan yang bersamaku. Lalu sahabat bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi yang terbaik setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina alal athar, orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Jejak yang sebelum, yang pertama tadi. Para sahabat bertanya lagi, thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi manusia yang terbaik setelah itu? Farafadahum, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lagi menjawabnya. Menunjukkan bahwa mereka-mereka yang berada di atas pemahaman yang benar adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itu dalam memahami Al-Quran Sunnah ada kawaid, tidak serampangan begitu saja. Ya, tidak seenaknya setiap orang mau menafsirkan Al-Quran. Tidak seenaknya seorang mau menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tata caranya, ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya, ada kaedah-kaedahnya. Kalau kita hendak membangun masjid seluas ini misalnya, ya tentu dibutuhkan seorang yang ahli, ya, dalam bidang bangunan, arsiteknya gimana, struktur bangunannya supaya menjadi kuat gimana. Itu kan harus mendatangkan ahli, tidak setiap orang ya berbicara dalam masalah mendirikan sebuah bangunan. Bisa rontok bangunannya kalau bukan ahlinya, kan begitu. Nah, begitu juga misalnya kalau berbicara tentang masalah motor. Nah, ya gimana tentang mesin motor? Kalau motor itu rusak, gimana cara memperbaiki? Mau dibawa kemana? Bawa ke insinyur pertanian, dikasih pupuk urea nanti. Nah, ya bukan diperbaiki malah dirusak. Kenapa? Bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan begitu. Begitu juga dalam memahami Al-Quran Sunnah. Tidak setiap orang bisa berbicara dalam masalah ini. Lulusan S1 betul punya titel. Lulusan S2, S3 betul dia profesor, dia doktor, dia MA. Tapi dari mana? Ya. Dari ekonomi. Nah, ini dari ekonomi bukan berbicara masalah agama. Nah, apakah dalam pelajaran ekonomi itu dibahas tentang ya usul fit tafsir, pokok-pokok dalam pelajari ilmu tafsir, ada enggak? Nah, apakah di dalam bidang ekonomi dipelajari misalnya, atau demikian pula dalam perkara yang lain? Si fulan berbicara tentang masalah agama, lulusan mana? Teknik. Ya. Lulusan mana? Teknologi nuklir misalnya. Ya. Akhirnya memberikan kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Ternyata akhirat tidak kekal. Dari mana kesimpulan seperti ini? Ya. Akhirnya agama yang dijatuhkan padanya bom nuklir. Allahumma musta'an. Tidak seperti itu kita dalam beragama. Harus kembali pada pemahaman yang benar. Kalau diserahkan pada masing-masing pemikiran. Nah, dengan alasan kita harus sesuaikan Al-Quran dengan sains. Harus sesuaikan Al-Quran dengan zaman. Betul. Ya. Tapi pemahaman jangan sampai keluar dari apa yang telah digariskan oleh kaedah-kaedah yang ada para sahabat. Menafsirkan Quran dengan Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ini penting. Nah, kaedah-kaedah yang seperti ini. Gimana cara menetapkan sebuah hadis untuk dikatakan hadis itu sahih, hadis itu dhaif. Ini penting untuk dipelajari. Tidak setiap orang bisa berbicara. Karena kalau demikian keadaannya, maka agama ini akan menjadi hancur masing-masing seorang. Keluar dengan pemikirannya masing-masing. Tidak ada kaidah, tidak ada dawabit, ketentuan-ketentuan. Padahal para ulama telah menyebutkan, mereka telah menyusun kitab-kitab yang di sana ada dawabit. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Bagaimana cara kita memahami sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Agar kemudian kita tidak menyimpang di dalam memahami keduanya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah kenapa Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka-mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajir. Hendaklah kalian menggigit sunnah itu dengan nawajir kalian. Yang dimaksud nawajir itu gigi yang paling belakang ini. Kalau paling depan ini namanya as-sunaya atau sunaiya. Ya, dua depan. Kalau saya urut ya, bagian atas ada berapa jumlah gigi di bagian atas kaum muslimin? Hah? 16 ya, untuk yang dewasa. 16, seluruhnya 32. Dua bagian atas itu namanya sunaya. Dua yang berikutnya itu namanya rabaiyah. Kalau kita pernah mendengarkan tentang kisah Uhud, ya, disebutkan di dalam hadis itu wa kusirat rabaiyatuhu. Patah rabaiyahnya Rasulullah SAW. Nah, itu yang setelah dua yang berikutnya, ya, kanan kiri satu-satu. Itu namanya rabaiyah. Nah, yang berikutnya ini apa? Anyab, gigi taring. Ya. Anyab. Nah, yang setelahnya terus dari setelah gigi taring terus ke belakang. Ya, Itu namanya adras. Adras. Nah, adras ini terbagi-bagi lagi. Adras. Adras itu jamaknya, jamak dari dirs. Ini terbagi lagi. Yang di depan namanya bawahik. Ya, setelah gigi taring itu namanya bawahik. Situ ada dua. Kenapa dinamakan bawahik? Kalau orang ketawa itu kelihatan. Dari kata bawahika yadhaku. Ketawa. Ya. Karena kalau seorang ketawa itu terlihat. Nah, kemudian fawahin. Kemudian yang paling terakhir itu namanya nawajid. Ya. Biasanya kalau orang menggigit paling kuat pakai yang mana? Paling belakang itu, digigit dengan kuat. Nah, Nabi SAW mengatakan, gigit dengan nawajid kalian. Yakni yang paling belakang, gigi geraham paling belakang. Gigit dengan itu. Maksudnya, jangan kalian melepaskan sunnah dalam kondisi bagaimanapun di saat terjadinya perselisihan di antara kalian. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan karena masih tersisa pembahasan kita dari hadis al-irbat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.